Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik untuk memanfaatkan waktu dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk menegakkan kewajiban kita beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala hanya membutuhkan, menginginkan dari kita hamba-hambanya satu hal saja, yakni mengibadahinya satu-satunya, menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Hanya itu yang Allah inginkan kepada kita hamba-hambanya. Sementara kita hamba-hambanya setiap saat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kita butuh nikmat bernapas, melihat, mendengar, merasa, dan seterusnya. Tanpa ada sedetik waktu kecuali kita butuh akan nikmat Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbulun fihi wa katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Banyak manusia yang rugi, tidak dapat apa-apa pada dua nikmat, yakni kesehatan dan kesempatan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, di antara keutamaan Islam yang merupakan kesempurnaan Islam yang Allah tabaraka wa ta'ala mengkhususkannya kepada umat ini, yakni Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan orang-orang terbaik dari kalangan umat ini, dari kalangan para sahabat, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan generasi terbaik, masyarakat terbaik, untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi contoh generasi masyarakat terbaik bagi umat ini. Ini keutamaan Islam. Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang kedudukan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian ketika ayat ini turun, tidak ada yang lain yang menjadi khitab kecuali adalah para sahabat. Kecuali adalah para sahabat. Maka tentunya yang diinginkan ketika ayat ini turun adalah para sahabat. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain menyatakan, "Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah datangnya hidayah, jelasnya hidayah bagi dia, dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya, dan kami memasukkannya ke dalam jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Sabilul mu'minin, jalannya orang beriman. Orang beriman ketika ayat ini turun tidak ada yang lain kecuali para sahabat. Maka tentunya yang paling berhak untuk ini adalah para sahabat. Adalah para sahabat. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan secara jelas menyebutkan mereka dalam ayatnya, wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan pendahulu-pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar. Jelas dalam ayat ini Allah menyebutkan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah maridhoi mereka. Waradu anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tahtaha al-anhar, dan Allah siapkan buat mereka syurga yang banyak sungai mengalir di bawahnya. Demikian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Sebutkan tiga generasi awal. Demikian pula dalam hadis dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku, alladzina bu'istu fihim, yaitu orang-orang yang aku diutus di tengah-tengah mereka, para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yakni generasi kedua tabi'in. Thumma alladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Di dalam hadis juga dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menafsirkan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ibn Abbas menafsirkannya dan menyatakan alladzina hajara ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, itu orang-orang yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ini tazkiyah dari Allah, rekomendasi terbaik Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi pertama, secara dalil pengakuan, rekomendasi, subhanallah. Artinya tidak ada keraguan-keraguan dalam hal ini, tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun bahwa Allah yang dalam Al-Quran, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tadi, demikian banyak hadis lainnya, dengan jelas memuji, menjamin kebaikan para sahabat. Ini hal yang sangat penting dan salah satu dasar pokok bagi kita umat ini untuk bisa benar dalam beragama, lurus dalam beragama. Betapa tidak, karena hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, keyakinan-keyakinan Nabi itu ditransfer oleh mereka untuk umat ini. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menyatakan, "Ma natajawazu an ashri ayatin illa sa'alnaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak melewati 10 ayat kecuali kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, "Ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqalliduni idza qultu ana fi kitabillahi bighairi 'ilm?" Langit mana yang mampu menaungiku, bumi mana yang bisa menopangku apabila aku berkata dalam kitabullah tanpa dasar ilmu? Kedudukan mulia dan tingginya para sahabat dalam agama Islam, dalam agama Islam, ya. Kita kembali pada ayat yang tadi, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Bahwa ternyata bahwa umat ini, umat Islam itu sudah punya generasi terbaik, sudah memiliki pola masyarakat terbaik. Ya, para sahabat, Allah sudah menampakkan dengan jelas, memberikan, tertampang dengan jelas di hadapan kita. Ya, kayak orang menjahit, patternnya itu sudah ada, tinggal diikuti saja. Nah, tinggal diikuti saja. Nah, kita generasi berikutnya itu tidak dapat jaminan sama sekali. Tetapi kita masih punya kesempatan. Walladzina taba'uuhum biihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kita tidak punya lagi apa namanya rekomendasi itu tadi, tetapi kita masih punya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ikuti mereka dengan baik. Ya, makanya Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka dipahami salaf salih, ini satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Nah, Asy-Syaikh Ahmad Ar-Rabbani Muhammad bin Ahmad Ar-Rabbani menjelaskan doa yang kita baca pada setiap sholat kita, yang kita sholat kita tidak sah tanpa kita membaca doa ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini mengandung tiga hal. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana ditafsirkan kalangan salaf, ma tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang lurus itu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita di atasnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak sampai di situ saja doa kita. Kita lanjutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Menunjukkan ada yang ketiga. Inilah fahmus salafus salih. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah. Minan nabiyyin was-siddiqin, as-siddiqin siddiqu hadhihi al-ummah Abu Bakar. Wasyuhada' yang dalam mendapatkan jaminan mereka adalah para syuhada, adalah para sahabat. Syuhada'u Badar, syuhada'u Uhud. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan bahwa mereka adalah syuhada tidak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan bahwa mereka syuhada atau tidak. Kita tidak tahu niatnya berperang itu apa. Niatnya jihad itu apa. Bisa saja karena dendam. Ya. Bisa saja karena ingin dianggap pemberani. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, baik. Wassalihin, kesolehan orang-orang saleh dari kalangan para sahabat jelas dalam ayat yang tadi diakui. Nah, dan seterusnya. Ala kulli hal, ini yang tiga ini yang kita minta. Al-Quran dan As-Sunnah bimahmi salafis salih. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini Al-Qur'an was-sunnah bi fahmi as-salafus salih. Ila keutamaan Islam. Ya. Keutamaan Islam di mana Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita umat belakangan ini memiliki contoh generasi terbaik. Nikmat luar biasa. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Hadis-hadis Nabi keluar dari mulut Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Al-Quran turun karena sebab-sebab yang terjadi di tengah-tengah mereka. Keluarnya hadis karena sebab-sebab yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka yang paling tahu tentang satu ayat, satu hadis adalah para sahabat. Dan mereka adalah orang-orang yang mengisi waktu, penuh waktu mereka mulazarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sahabat Abu Hurairah siang malam mulazamah, mendengar, melihat apa yang diucapkan, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang malam. Sampai terkadang beliau pingsan karena menahan lapar. Menahan lapar. Duduk bermajlis di hadapannya Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau keluar mengembalakan ternaknya, mereka membagi waktu dengan teman-temannya. Sahabat-sahabat yang lain. Ada yang ditugaskan untuk menjaga ternak, ada yang harus kembali ke Madinah, masuk ke Madinah untuk duduk bermajlis di hadapannya Nabi. Dibagi. Setelah mereka kembali dari gembalaan mereka, mereka panggil sahabat-sahabat tadi itu. Nah, yang ditugaskan bermajlis di hadapannya Nabi, kemudian ditanya, apa yang tadi kamu dengar dari Nabi? Apa tadi yang kamu lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Ya, ilmu mereka sangat dalam. Mereka bertanya kepada Nabi ketika mereka mendapatkan masalah. Ada Nabi membimbing mereka. Kedalaman ilmu dan kedudukan mereka di dalam Islam luar biasa mulianya dan tingginya. Maka kita tidak bisa berlepas diri dalam beragama ini, berlepas diri dari generasi awal umat ini, tidak bisa. Seperti apa orang-orang ahlul bidah, ahlul ahwa, aqlaniyun, yang mereka mengatakan bahwa nahnu rijal wa haula'i rijal. Kita ini orang, jadi mereka juga orang, sama-sama orang. Kenapa harus kembali kepada mereka? La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Ya, kalau sama-sama orang, ya sama-sama orang. Tapi kualitas orangnya, siapa kamu, siapa mereka? Kedudukannya di hadapan Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran jelas menyebutkan mereka. Dan khairun nas karni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Nabi yang menyebutkan sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kita ini tinggal mendapatkan kesempatan walladzina taba'um, yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka. Dan inilah mata rantai agama ini sampai kepada kita, yang terus diserang, berusaha dihilangkan oleh ahlul bidah wal ahwa. Kita berusaha dipalingkan. Dengan cara apa? Dicela para sahabat, orang Syiah terkhususnya. Orang Syiah terkhususnya mencela para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat saja yang dikafirkan, para sahabat saja yang dicela, apa dari agama ini yang akan kita apa? Kita dapatkan? Yang menyatakan bahwasanya Abu Hurairah itu pendusta, kata mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. hanya dalam jangka waktu 3-4 tahun saja bersama Nabi, kok bisa? Paling banyak riwayat hadisnya. Inilah natijatul jahl, akibat kebodohan, tidak ngerti. Pertama, dari sisi nas secara khusus, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah untuk menguasai menghafal hadis-hadis beliau. Dan pribadi Abu Hurairah sendiri siang malam mulazamah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di dalam ta'zimus sunnah, contoh kejadian dalam ruangan belajar seorang ya dosen menyampaikan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang mahasiswa menyatakan da'na min hadis Abu Hurairah, tinggalkan kami dari hadisnya Abu Hurairah. Tiba-tiba jatuh ular besar dari apa? Dari atap bangunan itu. Semua orang berhamburan lari. Dan ular ini tidak memburu kecuali orang yang tadi itu yang menyatakan tinggalkan kami dari hadisnya Abu Hurairah. Ular cari orang itu, diburu terus. Sampai orang-orang berteriak, tub ilallah, tub ilallah, bertaubat cepat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Baru setelah dia menyatakan tub tu ilallah, saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ular itu menghilang. Nah, jangan coba-coba ente. Nah, mau apa namanya mengingkari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, la haula wala quwata illa billah. Mana dari bagian agama ini ketika satu orang ini saja, satu sahabat mulia ini saja mau dihilangkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu sahabat ini saja mau dihilangkan, perkara apa dalam urusan agama kita ini tanpa hadis Abu Hurairah? Perkara apa? Nah, dalam persoalan wudu, persoalan salat, haji, puasa, zakat, la haula wala quwata illa billah, hadis Abu Hurairah. Belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, nah Uthman ibn Affan dikabirkan, loh siapa lagi yang akan, hadis yang mana lagi yang akan kita ambil? Ini. Jadi mereka mau menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak mampu. Maka caranya para sahabat aja mereka serang. Ini. Para sahabat yang mereka apa? Jelek-jelekkan. Jelek-jelekkan. Dituduh para sahabat. Berbuat ini, berbuat itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ila kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan apa? Memberikan generasi terbaik. Keutamaan luar biasa. Dan ini cara yang sangat sangat sangat mudah bagi kita untuk memahami agama ini. Sangat mudah, luar biasa. Betapa tidak kita membaca suatu ayat. Naam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian pengin tahu, kalian ini siapa? Tinggal buka penjelasan. Oh, ada sahabat Abdullah ibn Abbas menyatakan, menafsirkan, kalian di sini alladzina hajara ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata para sahabat. Selesai, khalas. Tenang. Kita dapat ilmu yang Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma alhimu allimu at-ta'wil at-tafsir faqihu fi din wa allimu at-ta'wil at-tafsir. Ya Allah, pahamkanlah dia agama ini dan ajarlah dia tafsir turjumanul Quran. Khalas. Mau penafsiran siapa lagi? Ya. Tapi coba kalau kita menggunakan cara-cara akhlaniyun dari jil. Jil modelnya itu kalau pengajiannya sama buka Al-Quran. 10 orang buka Al-Quran kita baca. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Coba bapak-bapak berenung, berpikir, meresapi ayat ini. Siapa ini khair ummah? 10 orang disuruh merenung, berpikir. Siapa ini? Nah, selesai ditanya, kalau bapak kira-kira gimana pendapatnya? Oh saya begini, begini, begini. Kalau bapak yang satunya gimana? Oh saya begini, begini, begini. 10 orang, 10 pendapat yang berbeda-beda. Nah, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, kita atau ahlu sunnah wal jamaah, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diistiqomahkan di atas cara ini, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah difahami salafus salih, dengan pemahaman salafun as-salih. Karena mereka tentu yang paling tahu tentang agama ini. Mereka orang-orang yang paling mengerti. Mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang agama ini. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menghadapi orang-orang Khawarij di Masjid Kufah, ya, kemudian berdialog dengan mereka, Ibnu Mas'ud hanya menyatakan haulai ashabu nabiikum mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi kalian itu masih banyak. A'antum ahda min haulai, apakah kalian lebih mendapatkan hidayah dibanding mereka? Mereka pada diam. Tidak bisa. Mereka pada diam. Tidak bisa bicara apa-apa. Karena memang, ya, Ibnu Mas'ud masuk di tengah-tengah mereka dalam keadaan menutup kepalanya supaya tidak ketahuan. Nanti di tengah-tengah mereka baru Ibnu Mas'ud buka, baru mereka kaget. Ternyata ada sahabat Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud. Nah. Ya, mereka kata Ibnu Mas'ud, orang-orang ini ma'ajiru qauman ajhadu bil ibadah min haula. Saya tidak mendapatkan satu kaum yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dibanding mereka. Artinya kesungguhan itu bukan ukuran, benar. Kesungguhan, kebenaran itu ukurannya ada sesuai dengan sunnah atau tidak. Nah, ya, makanya agama ini dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu, tidak hanya sekedar dibangun di atas kesungguhan. Ya, kalau bicara kesungguhan, masya Allah jamaah tablik sungguh-sungguh tuh. Ya, sampai harus meninggalkan keluarganya 4 hari, 40 hari, 4 bulan seumur hidup. Nah, ya, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi tidak di atas ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau mengutus orang untuk keluar berdakwah itu memilih orang terbaik yang paling berilmu. Mu'adz bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, ya Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Dipilih orang-orang terbaik. Assalamualaikum. Kedudukan para sahabah di dalam Islam adalah merupakan bentuk keutamaan Islam. Bentuk keutamaan Islam yang mereka tentu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi bahwa mereka adalah orang-orang terbaik, maka yang harus dalam benak kita ya, dari sisi keyakinan mereka adalah keyakinan yang paling selamat. Sisi ucapan mereka jauh dari dusta. Sisi amalan mereka adalah di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak mereka jelas akhlak yang terpuji, dibimbing terus yang malam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dalam benak kita. Tidak mungkin Allah akan memuji orang-orang salah. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merekomendasi terbaik buat mereka kalau mereka adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang bodoh. Nah, ini kedudukan para sahabat. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara terbaik. Satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah, kita ingin memahaminya, kita ingin mengamalkannya, jalannya pemahaman salafus salih. Tinggal kita lihat, kita pelajari bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini, mengamalkan ayat ini. Oh, mereka menjelaskan bahwa Nabi melakukan amalan seperti ini, bahwa Nabi berbicara seperti ini. Ini jelas membantah anggapan ahlul bidah yang menyatakan, ya, bahwa jalan kebenaran, jalan yang sampai kepada Allah itu banyak. Yang penting sampai juga kepada Allah, tujuannya sama, menyembah Allah. Ya, sudahlah, tidak usah bicara ini bid'ah, ini sesat, tidak usah, diam saja. Toh juga kamu sembah Allah, saya juga menyembah Allah. Nabi kamu Nabi Muhammad, Nabi saya juga Nabi Muhammad. Al-Qur'annya kamu, Al-Qur'annya saya juga. Iya, benar. Nah, tetapi jalannya. Nah, ini. Tapi jalannya. Jalannya saya, bukan jalannya kamu. Mereka katakan bahwa perbedaan itu tidak usah dipersoalkan, tidak usah dibicarakan. Kenapa? Ya kayak kita mau ke Makassar, itu jalannya kan bisa beda-beda, tapi kan tujuannya sampai juga ke Makassar. Ada lewat pesawat, pakai pesawat, ada lewat apa tuh, Kolaka, ada bisa lewat Kendari di sana. Nah, sampai juga di Makassar. Sampai juga di Makassar. Islam ini bukan jalan ke Makassar, bukan jalan ke Jakarta, bukan kayak jalan ke mana-mana. Ya, inilah di antara ciri ahlul bidah itu, senantiasa menggunakan kias-kias ma'al farid, kias yang sangat beda jauh. Ya, apa sampai seorang apa namanya Andre Gurutta sudah dengar ceramah Ramadan, ya, mengatakan perbedaan itu, katanya, itu kayak kita pergi ke toko handphone, katanya. Di toko handphone itu warna-warni HP, mereknya juga macam-macam. Bagus enggak kelihatannya itu kalau warna-warni? La ilaha illallah. Ada juga menyatakan bahwasanya kayak masuk ke dalam kebun, kembang-kembang itu berwarna-warni, ada putih, ada kuning, ada hijau, ada merah, indah dah. Indah, begitulah perbedaan. ini kiasan-kiasan seperti ini adalah kias seperti kiasannya iblis. Naam. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya. Menganalogkan sesuatu secara salah itu salah. Enggak bisa. Tapi bicara Islam enggak seperti itu. Tidak bicara warna-warninya kembang, tidak bicara warna-warninya HP, tidak berbicara warna-warninya kulit, tidak bicara seperti itu. Islam berbicara, siapa yang paling berhak untuk berbicara tentang Islam? Yang paling berhak untuk berbicara Islam adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bagaimana Al-Quran berbicara? Tidak ada satupun kalimat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang apa? Kebenaran, jalan kebenaran, cahaya, hidayah, kecuali hanya dalam bentuk mufrad, tunggal. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat satu jalan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah satu jalan. Ya. An-Nur, cahaya di dalam Al-Quran senantiasa disebutkan dalam bentuk tunggal. Tetapi berbicara tentang bid'ah, tentang penyimpangan, kebatilan, senantiasa berbicara banyak, bentuk banyak. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, akan kalian berpecah belah dari satu jalan itu tadi. Al-zulumat dalam bentuk jamak. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ibnu Mas'ud dibawa keluar, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis yang sangat lurus. Kemudian kata Nabi menyatakan, "Hadza siratullah mustaqim." Ini jalan Allah lurus. Kemudian di garis kanan, Nabi menggaris kanan kiri garis-garis tersebut. Kemudian Nabi menyatakan, "Hadi subul." Ini jalan-jalan lain. Naam. Wa ala kulli sabilin syaitan yad'u ilaih. Pada semua jalan-jalan yang lain itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jelas. Bahwa jalan menuju Allah, jalan keselamatan, cuma satu. Cuma satu. Tidak ada yang lain, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Cuma satu. Yaitu jalannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Pemahaman salafus salih. Ini satu-satunya jalan. Subhanallah. Dan ini jalan yang paling mudah, paling mudah bagi kita tempuh. Sementara yang jalan-jalan yang lain itu tadi, yang mungkin kalian menggambarkannya, bisa lewat laut, bisa lewat udara, bisa lewat darat juga macam-macam, bisa lewat gunung, bisa lewat lembah, sampai juga ke Makassar. Lewat laut juga bisa naik kapal pelni, bisa naik perahu. Ya. Kalau mau berenang-berenang sampai juga. Ingat, Islam itu bukan jalan seperti itu. Nabi mengingatkan jalan-jalan yang lain ini tadi ada syaitan. yang menyeru kepadanya mereka du'atun ila abwabi jahannam, para dai-dai yang memanggil-manggil ke pintu-pintu neraka jahannam. Nah, tadi tersebutkan para muqalladun. Ya. Yaitu dai-dai yang kalau ceramah menurut saya, wah kayak ilmuwan saja. Menurut perasaan saya, menurut pengalaman saya, menurut kelompok saya, nah ini ya, menurut ya ini dan itu. Hati-hati, Al-Quran ini tidak dibangun di atas akal manusia, tidak dibangun di atas perasaan manusia, tidak dibangun di atas nas. Kata Ali ibn Abi Talib ketika beliau baru itu kemudian mengusap khufnya, ya dia bagian atasnya, beliau katakan seandainya agama ini diukur oleh akal, seandainya agama ini benar salah diukur oleh akal, baik tidaknya diukur oleh akal, lakana al-mas, maka mengusap sepatu ya bagian bawahnya aula min ala, lebih utama dibanding mengusap bagi dibanding bagian atasnya. Kan yang sunnah itu kan bagian atasnya. Tapi seandainya akal menjadi ukuran, harusnya kan yang bagian bawah yang diusap. Kenapa? Yang kotor kan yang bawah, yang minjak tanah kan yang di bawah. Nah kenapa yang di atas yang diusap? Menunjukkan bahwasanya akal itu bukan menjadi ukuran. Akal itu sendiri kan berbeda-beda. Kemampuan orang dalam berpikir itu kan beda-beda, bertingkat-tingkat. Belum lagi akal orang itu, nah cara berpikirnya orang itu tergantung latar belakangnya dia bagaimana. Barangkali kalau satu ayat kamu tanya petani, maka dia akan berbicara, wah ini ayat tentang pertanian. Nah, tapi kalau yang kamu tanya adalah misalnya teknik, orang insinyur, teknokrat, misalnya kamu tanya, wah ini ayat ini berbicara tentang pesawat tempur dan seterusnya, ya. Kalau ada orang yang komplek lumatan, ini bicara ayat ini, ya cara keluarga nih dan sebagainya. La haula wa la quwwata illa billah. Pola pikirnya orang berbeda-beda dan Islam tidak dibangun di atas itu. Ya, Islam ini dibangun di atas sebuah kepastian. Tidak dibangun di atas sebuah nisbi yang tidak pasti. Contoh, kita ini mau masuk Ramadan ya. Insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dalam bulan Ramadan nanti ini. Islam sebagaimana ibadah-ibadah lainnya selain puasa, salat, zakat, haji, itu penetapan waktunya itu terkait dengan kejadian alam yang semua orang bisa tahu. Semua orang bisa tahu. Ini saya ambil contoh saja ya, bahwa Islam ini sebuah kepastian. Salat subuh, waktunya munculnya fajar shadiq. Duhur, ketika matahari sudah di tengah-tengah kita di atas, kemudian sudah tergelincir ke arah barat, jelas. Asar, ketika bayangan benda sudah sama panjang dengan bendanya, lewat sedikit. masuk asar. Maghrib ketika matahari terbenam. Isya ketika ufuk warna merah sudah menghilang. Kejadian alam jelas semua orang bisa tahu. Puasa dengan ru'yatul hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghamma 'alaykum fa akmilul 'iddah. Sesuatu yang bisa kita tahu dengan ru'yatul hilal. Kalau ternyata tidak bisa terlihat karena mendung atau terhalang apa, tinggal takmilul 'iddah. Sempurnakan hitungan saja. Sesuatu yang pasti. Beda dengan apa? Ketika orang mengawali Ramadan, menetapkan awal dan akhir Ramadan tidak dengan kepastian ini, tetapi dengan ilmu hisab, ilmu falak. Ini sesuatu yang nisbi, sesuatu yang tidak pasti itu hisab. Nah, ilmu hisab tergantung dipengaruhi oleh tinggi rendahnya daerah dia mulai menghisab, jauh tidaknya daerah itu, dan tergantung kemampuan orang dalam menghisab. Ilmu hisab itu teorinya sama. Apa yang digunakan oleh Muhammadiyah itu sama dengan apa yang digunakan oleh NU, sama dengan apa yang digunakan oleh pemerintah misalnya kalau menggunakan Islam, sama dengan yang digunakan dengan orang di mana saja, teorinya sama. Teori sama, hasilnya beda-beda. Ya. Islam tidak dibangun di atas itu. Islam tidak dibangun di atas sesuatu yang tidak pasti, tetapi Islam dibangun di atas sebuah kepastian. Itulah nikmatnya. Ketika kita beragama, berislam di bawah bimbingan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman salaf. Kenapa? Salaf bagaimana dalam hal ini? Salafun as-salih, para sahabat itu ngerti ilmu hisab. Paham mereka, ilmu hisab itu sudah ada. Dari kalangan para sahabat sudah ada. Dan mereka paham. Di dalam Sunan Abu Dawud, tara'an nasul hilal, faqala ba'duhum, hadha yawmul thaniyah, waqala ba'duhum, hadha thalithah. Orang-orang saling memperlihatkan hilal. Sebagian mereka menyatakan ini sudah malam kedua. Sebagian mereka menyatakan ini malam ketiga. Rasulullah mendengarkan percakapan mereka itu, tidak menghukumi siapa kalian yang salah, siapa kalian yang benar. Tapi yang Nabi SAW, asyahru hakata wahakata wahakata wahakata. Bulan itu begini, begini, atau begini, atau begini. 29.30. Diawali dari mana? Dari ru'yatul hilal. Pasti. Pasti sudah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu qaumun la naktu wa la nahsub." Kita adalah kaum yang tidak menulis dan tidak menghisab. Padahal mereka ngerti hisab, tapi tidak, mereka tidak menggunakan ilmu hisab. Nah, ini dalam beragama ini sebuah kepastian. Kepastian itu bisa didapatkan di mana? Kepastian bisa ditemukan pada memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafun salih. Karena kepastian itu karena pujian Allah kepada mereka, rekomendasi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, berarti sesuatu yang pasti, benar sudah. Nah, jalan ini jalan satu-satunya, tidak bercabang. Tidak dua, tidak tiga, tiga, empat, tidak lebih. Jangan kita sekali-kali, jangan kita mengkiaskan Islam ini dengan cara-cara kiasan seperti tadi. Tidak seperti itu agama ini. Ya. Sampai pun ucapan para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu menentang ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang di atas ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ini ikhwan fillah, a'azakumullah. kedudukan para sahabat, keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Ya. Dan kejadian-kejadian di tengah para sahabat sudah mewakili kejadian-kejadian yang akan terjadi pada umat ini. Sudah ada contoh kejadian masalah apa? Sudah ada contoh di masa para sahabat. Sudah ada contoh. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi radhiyallahu anhum waradu anhu wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, keridhaan dan syurga, satu kepastian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dan yang mengikuti mereka. Ini apalagi yang kita mau tunggu-tunggu? Ya, Allah ridhoi mereka, Allah berikan jaminan syurga kepada mereka. Apalagi tabarakallah, walladzina taba'uhum, inilah yang kita ambil. Generasi-generasi sekarang. Nah, mana jaminan itu? Tidak ada jaminan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tidak ada jaminan surga. Sementara sudah ada generasi yang mendapatkan jaminan itu. Apalagi yang kita butuhkan umat ini? Apalagi? Tinggal ikuti mereka saja. Sudah nikmat. Makanya di dalam agama kita larangan mengelompok. Larangan mengelompok jelas, karena dengan mengelompok menghalangi seorang bisa kembali kepada salaf. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian ya termasuk sifatnya orang-orang musyrikin, termasuk orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, minal ladzina farraqu dinahum lasta minhum fi syai', terhadap orang-orang yang mereka memecah belah agama dengan berkelompok-kelompok itu tadi, tidak ada urusan engkau Muhammad terhadap mereka. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah mengelompok hizbi ini hizbi itu, yakni mengukur salah benar, mengukur salah benar sesuai dengan kelompoknya, maka inilah termasuk al-masarif anil haq, penghalang dari kebenaran. Dibacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman dan pengamalan para salaf, apa kata mereka? Tapi kan kelompok saya tidak seperti itu. Sudah itu. ADART saya mengikat kayak begini. Bendera saya enggak kayak begitu. Kami enggak kayak begitu. Salah benar ukurannya adalah kelompok. Kata orang, right or wrong is my country. Nah, salah benar yang penting negara saya. Yang penting kelompok saya. Ya. Menghalangi orang dari kebenaran. Makanya yang namanya Salafi itu nisbah bukan kelompok, bukan organisasi. Kita tadi berbicara salaf. Itu tadi kita bicara salaf. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu salaf. Yang mereka direkomendasi terbaik oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walladzina taba'un, dan yang mengikuti mereka. Hai, kita ini ambil posisi ini. Mengikuti mereka berarti bernisbat kita kepada mereka. Salaf itu generasi terbaik umat. Salafi yaknya itu yak nisbah, nisbah kepada salaf, ikut kepada salaf. Jadi bukan sebuah organisasi, bukan sebuah kelompok. Salafi, ya, penisbatan. Beda dengan apa? Kelompok-kelompok yang ada. Kelompok-kelompok ada itu jelas, ada pendirinya, ada ADART-nya yang mengikat anggota-anggotanya, ada kantor pusatnya, ada kantor cabangnya, ada kantor rantingnya. Islam tidak seperti itu. Salafi tidak punya kantor pusat, tidak ada kantor cabang, kantor ranting, tidak ada ADART yang mengikat kita. Yang ada hanya Al-Quran dan Al-Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Khalas. Tidak ada dakwah mengarah, memanggil kepada ajakan kelompok. Dakwahnya hanyalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Ya, salafi, ya, salafi itu nisbah, penisbatan kepada salaf. Jadi generasi salaf dikatakan oleh Syekh Ar-Rabi itu batasannya pada tiga generasi. Pada hadis-hadis yang tadi disebutkan, khairun nasi qarni sahabat, thumma alladhina yalunahum tabi'in, thumma alladhina yalunahum tabi'ut tabi'in. Tiga generasi awalnya umat ini. Inilah batasan, batasan waktu salaf. Tapi pembatasan manhaj salafi sampai tegaknya kiamat mengikuti generasi salaf, nah, waktunya tidak terbatas pada satu generasi saja, dua atau tiga. Hakada ikhwan fi din a'azzakumullah. Jadi bukan bentuk tahazzub. Ahlus sunnah wal jamaah dikatakan ahlus sunnah karena berpegang teguh kepada sunnah. Al jamaah karena mereka berjamaah di atas al-haq. Al-haq itu apa? Ma qala Allah wa qala Rasuluh. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pokoknya mencocoki kebenaran, itulah al-jamaah. Kata Abdullah ibn Umar, al-jamaatu ma wafaqal haqq wa in wahdak. Al-jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian, walaupun engkau sendirian. Dan inilah jalan satu-satunya untuk menyatukan umat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bifahmi salafis salih. Satu-satunya jalan. Jadi kalau ingin menjaga persatuan dan kesatuan umat, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun as-salih. Kita bisa menyatu, kita bisa ketemu. Pola pikir kita, pemahaman-pemahaman kita yang berbeda-beda ini, yang bermacam-macam ini, bisa disatukan oleh pola pikirnya para sahabat. Generasi salam. Ya tadi, cara yang tadi itu, yang caranya jil yang belajar itu, yang bisa 10, 20, 30 pemahaman dalam satu ayat, ketika mau kembali mereka kepada pemahaman salafun salih, ternyata mereka ketemu dalam pemahaman tafsirnya Ibnu Abbas. Khalas, selesai. Ketemu kembali, ternyata ketemu dalam pemahamannya sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Abu Bakar, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat yang mulia-mulia tersebut. Selesai. Selesai. Tetapi kalau caranya, oh sudahlah, diam saja, kita jaga persatuan, biarkan si A dengan prinsipnya, si B dengan prinsipnya, si C dengan prinsipnya, kelompok A dengan pemahamannya, kelompok B dengan pemahamannya, kelompok C dengan pemahamannya, ya, yang berbeda-beda itu, jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan, jangan saling membid'ahkan, pada diam. Yang penting kalau ditanya siapa kamu, jawab anabnul muslim, katanya. Saya adalah anak yang muslim, anak Islam. Cara seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita, tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, kalian kira mereka bersatu, kulubuhum syatta, hati mereka itu bermacam-macam, berbeda-beda. Mereka hanya dikumpulkan dalam satu ruangan, dalam satu waktu, tapi hati mereka itu berbeda-beda, tidak akan pernah akan bersatu. Cara seperti itu, nah, tidak akan pernah, ya. Ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, dakwahnya berbicara tentang penyimpangan ini, penyimpangan itu, kemudian dijelaskan yang benar dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafun salih seperti ini, itu bukan dakwah yang memecah belah, itu adalah dakwah persatuan, dakwah untuk menjaga kesatuan, persaudaraan, penyamaan antara kaum muslimin dalam koridor yang benar. Jelas. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tidak mendiamkan umat saudara-saudaranya di atas kesalahan. Ahlussunnah wal jamaah yang Al-Quran dan As-Sunnah dipahami dengan salafun salih adalah orang-orang yang paling sayang dengan saudaranya sesama muslim. Sakit hatinya ketika melihat saudaranya muslim salah, kasihan. Sedih ketika melihat saudaranya melakukan kesyirikan, melihat saudaranya melakukan kebid'ahan, sedih rasanya. Disampaikan, dijelaskan. Nah, ya, ini khana fi dinan zakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan kata-kata yang benar, tegas, qawlan sadid, barulah bisa perbaikan umat, yuslih lakum a'malakum. Ya, saatnya sekarang ini berbicara tentang masalah teknologi. Lihat orang-orang kafir sudah sampai ke bulan, ke Mars katanya. Ya, kita masih ribut berbicara masalah celana dalam dan isinya. Apa isinya? sibuk berbicara masalah najis, masalah darah perempuan. Kan tuduhannya mereka itu terhadap para ulama-ulama. Kepada Syekh bin Baz, Syekh Albani dikatakan ulama-ulama celana dalam. La ilaha illallah. Kenapa? Karena hanya sibuk bicara masalah najis, darah perempuan. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Ya. Justru itulah kalau kita ingin islah, perbaikan umat ini, tidak ada jalan lain. Yang kita sampaikan adalah kebenaran, tegas dalam menyampaikan kebenaran. Baru yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Belum saatnya kita harus menguasai pemerintahan, kita harus menguasai parlemen agar kita bisa punya kekuatan payung hukum. Jenggotmu saja kamu hilangkan. Yang kemarin itu teman saya. Di sini insyaallah enggak ada kayak gitu tuh. Ya. Itu teman saya kayak gitu, kalau di sini insyaallah enggak ada beda. Yang dirubah mereka. Hadza min ajlil parlemen katanya. La ilaha illallah, bangga. Ini karena untuk parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hakadai ikhwan fi din a'azakumullah. Ini berbicara tentang keutamaan Islam, pahamus salafus salih, pemahaman salafun salih. Satu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Kembali kita kepada pemahaman salaf, dan itulah doa kita, harapan kita. Jadi kalau ada orang mengingkari salaf, doanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah itu apa? Siratul ladzin an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ini menunjukkan kan berarti sudah ada orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diminta. Nasallallahu as-salamata al-ajia. Ilaka muslimina a'azakumullah. Ya. Kenikmatan berislam. Kalau kita betul-betul di bawah tuntunan ini, berislam itu mudah sekali. Menjalankan Islam ini itu mudah sekali ternyata. Memahami Islam ini mudah sekali, tinggal dipelajari saja. Tinggal dipelajari, tinggal dibuka Al-Qur'an. Makanya selain ini tadi, masih ada mata rantai yang lainnya yang menunjukkan keutamaan Islam. Ini mata rantai para ulama. Para ulama sebagai jembatan bagi kita untuk sampai kepada salaf, untuk sampai kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan walau rudduhu ila ar-rasul wa ila alladhina utul ilm la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka kembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang diberikan ilmu, maka mereka akan tahu kesimpulan-kesimpulan hukum dari kalangan mereka. Kitab-kitab para ulama sudah sangat mudah untuk kita dapatkan. Penjelasan para ulama yang menyampaikan kita kepada pemahaman salafun as-salih itu tadi sangat mudah. Tinggal kita pelajari. Naam, tinggal kita buka kitab. Kita ikuti muhadarah para ulama, ya, bisa kita sampai kepada pemahaman yang benar, pemahaman salafun as-salih. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.